Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi, memasuki pembahasan tentang karakteristik atau kekhususan penggunaan huruf-huruf jir atau huruf khafad. Silakan dibuka pada kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi pada halaman 222. Ikhtisasatuha, kekhususan penggunaan huruf-huruf jir. Maka dengan mempelajari ini, keuntungannya atau faedahnya adalah kita akan bisa menempatkan penggunaan huruf jir di tempat yang sebenarnya. Ya, karena di sini sudah dipasang-pasangkan kalau istilah kita ya. Sehingga tinggal kita hafalkan, kita pahami dan dipraktekkan ya, seperti itu. Ikhtisasatuha takhtasu mut wa mundu bizzamani. Yang pertama adalah berkaitan dengan mut dan mundu. Mut dan mundu itu khusus berkaitan dengan zaman. Ya. Artinya setelahnya berupa sebuah isim yang dari sisi makna berkaitan dengan zaman atau waktu. Nahwu contoh, ma ra'aituka mud syahrin. Nah, di sini ada mud setelahnya syahrin, yaitu zaman, artinya bulan. Ma ra'aituka, aku tidak melihatmu mud syahrin semenjak sebulan yang lalu. Ma zurtani mud yaumaini. Kamu tidak mengunjungiku sejak 2 hari yang lalu. Ya, di sini kan syahrin ini zaman, artinya bulan. Yaumaini ini juga zaman, artinya hari atau 2 hari. Ya, maka kalau kita menggunakan mud dan mundu, pastikan lafaz setelahnya berupa zaman atau waktu. Ya, artinya saja sejak atau semenjak. Ya, maka setelahnya ya waktu ya, sejak sehari yang lalu, sejam yang lalu, sebulan yang lalu, sepekan yang lalu, setahun yang lalu, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, takhtasu rubba bin nakirati. Rubba itu khusus untuk isim nakirah. Artinya setelah rubba berupa isim nakirah. Maka diterangkan di sini rubba tufidu taqlila. Rubba itu bisa berfaedah untuk menunjukkan makna sedikit atau jarang. Kama fil misali sabiqi, sebagaimana yang ada ya pada contoh yang sudah lewat, yaitu pada kalimat di atas, nahwu rubba akhin laka lam talidahu ummuka. Ya, rubba akhin laka, jarang saudara laki-laki yang kamu miliki, lam talidahu ummuka, yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Ya, atau sedikit. Ya, kamu memiliki sedikit saudara laki-laki yang dilahirkan oleh ibumu. Rubba akhin laka lam talidahu ummuka. Kemudian watufidu taksira, dan kadang memberikan faedah untuk menunjukkan makna banyak. Kama fil hadis, bagaimana di hadis, rubbaka ya rubbaka siyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati. Duhai banyak, ya di sini banyak orang yang kasiyatin fid dunya, berpakaian ketika di dunia, ariyatun yaumal qiyamati, telanjang pada hari kiamat. Di dunia kelihatannya berpakaian, tapi di hari kiamat telanjang. Nah, di sini maknanya adalah banyak. Ya, sehingga ya tergantung konteks kalimatnya ya. Konteks kalimatnya untuk merubah kadang makna sedikit, kadang makna banyak. Ya, contoh sedikit yang ada di situ ruba akhin laka lam talidhu ummuka. Sedikit orang laki-laki, sedikit saudara laki-laki yang kamu miliki yang dilahirkan oleh ibumu. Yang jelas ruba itu berkaitan dengan isim nakirah, ya, sehingga kalau kita menggunakan lafaz ruba, pastikan setelahnya nakirah. Ya, ruba, ruba saimin, ruba rojulin, ruba waladin, ruba akhin, dan sebagainya. Dan nanti untuk i'rabnya ya, nanti pada pembahasannya tersendiri, masih tentang huruf-huruf jar ini, karena huruf jar itu ada tiga, dan ruba ini masuk jenis yang ketiga, yaitu menyerupai huruf jar zaidah, ya, karena huruf jar itu ada asli, ada zaidah, ada yang menyerupai zaidah, yaitu pembahasan yang setelah ini insyaallah. Kemudian yang berikutnya, tukhtassu ta'u atau tahtassu ta'u bilafdhil jalalati. Huruf ta atau huruf jar berupa ta itu khusus, dikhususkan, terkhusus berkaitan dengan lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Kalau menggunakan huruf jar berupa ta, yang mana ta di sini adalah merupakan huruf qasam ya, maka setelahnya adalah lafaz jalalah Allah. Artinya untuk huruf ta ini hanya berkaitan dengan lafaz jalalah Allah, beda dengan wawu ya. Wawu bisa berkaitan dengan selain Allah, terutama ketika Allah menggunakan objek sumpah ya, sebagaimana nanti pada pembahasan setelahnya ini, artinya pada poin berikutnya. Atau masih di poin ini ya, masih di pembahasan ikhtisas ini. Ya, misalnya anahu, contohnya firman Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qalu tallahi tafta'u tadkuru Yusufa. Ya, mereka berkata, ya, mereka berkata, qalu tallahi tafta'u tadkuru Yusufa. Surat Yusuf ayat 85. Ya, silakan dibuka ya surat Yusuf, surat yang ke-12. Ayatnya 85, di situ menggunakan huruf qasam berupa ta, ya, menggunakan huruf qasam berupa ta, qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, taftau tadkuru Yusuf, senantiasa kamu mengingat Yusuf. Ya, syahidnya di sini adalah tallahi. Ya, sehingga kalau ada ta, lafaz setelahnya pasti lafaz jalalah Allah. Kemudian yang berikutnya, takhtasul wawu bikulli muqassamin bih. Adapun kekhususan huruf wawu sama dengan ta dari sisi makna sebagai huruf qasam ya, dan huruf qasam bagian dari huruf khafad. Ya, huruf wawu itu khusus bikulli muqassamin bih, berkaitan dengan objek sumpah. Ya, objek sumpah apapun bisa pakai wawu. Ya, beda kalau setelahnya lafaz jalalah Allah. Ya, contohnya was-sama'i wat-tariqi. Ya, demi langit. Ya, dan gugusan bintang. Was-syamsi wad-duhaha. Ya, ini juga setelahnya ada as-sama, ada at-tariq, ada as-syamsi, ada duhaha. Wal-layli idha yakhsha, al-layli, wal-nahari idha tajalla. Di sini ada an-nahar. Ya. Atau kalimat biasa, wallahi la ajtahidanna. Ya, juga bisa bisa untuk lafaz jalalah juga ya, huruf wawu, wallahi, ya demi Allah, ya demi Allah, la ajtahidanna, saya benar-benar akan bersungguh-sungguh. Ya, ini adalah huruf wawu, ya, sehingga untuk wawu setelahnya adalah objek sumpahnya bisa dengan lafaz selain lafaz jalalah. Dan tentunya ya kembali ke kaidah tentang sumpah ya, kalau kita sebagai hamba Allah ya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, enggak boleh kita bersumpah. Misalnya kita bersumpah naudzubillah ya wal wahadzal baiti, demi rumah ini ya enggak boleh. Ya, kalau kita terpaksa bersumpah maka sebut nama Allah itu ya. Ya, contohnya wallahi la ajtahidanna, demi Allah sungguh benar-benar saya akan bersungguh-sungguh. Ya, demi Allah benar-benar saya akan bersungguh-sungguh, akan rajin ya. Dan itulah yang layak diucapkan oleh setiap kita yang sedang belajar ya. Belajar itu ya harus menguatkan tekad bahwasanya kita belajar adalah sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah ya, bukan setengah hati tapi sepenuh hati ya. Ya, kembali ke sini wawu ya, wawu bi kulli muqsamin bih was-sama'i wat-tariq misalnya, atau wasyamsi waduhaha ya, wasyamsi waduhaha misalnya, itu dalam surat asy-syamsi, demi matahari, waduhaha dan cahayanya di pagi hari ya, duhanya wawunya pada waduhaha, ini wawu ataf ya, wal-layli pada lafad al-layli, wal-nahari pada lafad an-nahari, itu semuanya dijerkan oleh huruf jer berupa wawu. Kemudian yang berikutnya, takhtasu kai bijarri malistifhamiyati. Ya. Yang berikutnya adalah kai itu khusus mengejarkan ma al-istifhamiyah. Afan ma al-istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk bertanya. Ma apakah? Ya. Karena didahului oleh huruf jar maka alif pada ma-nya jadi hilang. Itu sudah kita sampaikan ya, wajib dihilangkan. Ya, misalnya ada lam ketemu ma, bukan lima tapi lima. Min ketemu ma, bukan mimma tapi mimma pendek. Mimma khuliqa amma yatasa'alun ya. Fima anta min zikraha misal. Itu karena ma istifhamnya itu didahului oleh huruf jar, termasuk di sini yaitu kai. Ya, sehingga nahu kaima. Kemudian ditambahkan ha sakat, jadinya kaimah. Bimakna limah, maknanya mengapa. Ya. Ketika kita bertanya, kemudian cuma menggunakan bagaimana atau mengapakah, maka bisa menggunakan limah atau kaimah. Ya, di situ ditambahkan yang belakang itu namanya ha sakti, ha sakat. Yaitu huruf yang dijadikan untuk mewakofkan dan dia mabni ala sukun. Kemudian wa bijadil masdaril muawwali, termasuk kai dia sebagai huruf jar adalah ketika dia mengejarkan masdar muawwal. Ya, mengejarkan apa? Masdar muawwal. Maka kainya itu terhitung sebagai huruf jar. Nahwu contoh, jitu kai ata'allama, saya datang untuk belajar. Maka diterangkan al-fi'lu ata'allama mansubun bi'an mutmaratin. Fi'il ata'allama itu dinasob. Kenapa dinasob? Oleh an yang tersimpan. Ya. Jadi bukan hakikat kainya, tapi di sini diniatkan dinasob oleh an yang tersimpan. wa takunu kai harfu jarrin idza hudifat la muta'lili wa lam tuqaddar, sehingga kainya dia terhitung sebagai huruf jar, yaitu apabila dihilangkan lam ta'lilnya dan juga tidak ditakdirkan adanya lam ta'lil, tapi di situ ada an ya setelah kai atau sebelum fi'ilnya, sehingga an ata'allama ini terhitungnya sebagai masdar muawwal. Masdar muawwalnya fi mahalli jarrin, dia pada posisi jar majrurun bi kai, dijarkan oleh kai. Fal masdarul muawwalu an ata'allama, maka masdar muawwal berupa an ata'allama fi mahalli jarrin bi harfil jarri kai, pada posisi jar dijarkan oleh huruf jar berupa kai. Ya, jadi ada dua ya, kapan kai sebagai huruf jar, yaitu apa? Apabila dia mengejarkan pertama terhadap ma al-istifhamiyah, yang kedua terhadap ya terhadap masdar muawwal, ya terhadap masdar muawwal, dan masdar muawwalnya itu baik berupa dengan an yang mudmarah beserta fi'ilnya, atau masdar muawwalnya kadang berupa ma, yaitu ma masdariyah, ya ma harfun masdari, kadang ma bisa sebagai huruf masdar, jadi ma-nya baik ma istifham ataupun ma masdar ini sama kainya sebagai huruf jar. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dikatakan di sini, wabakil hurufi la takhtu bisyai'in muayyanin, dan huruf yang lainnya yang sisanya itu tidak memiliki kekhususan tersendiri. Ya, artinya yang punya ikhtisas ya, yaitu yang tadi sudah disampaikan ya, maka tinggal dihafalkan, difahami, dipraktekkan. Adapun selain itu maka bersifat bebas gitu ya, bersifat apa? Bersifat bebas, tidak ada ikhtisas seperti ini. Nah, demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.